Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan tadi manapun Anda berada, tentu sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa rahmat Allah tidak henti-hentinya Allah turunkan pada kita, berupa air hujan, berupa nikmat-nikmat yang lain, Allah senantiasa limpahkan pada kita. Dan karena itu, maka jangan lupa, semua itu yang bisa berbuat demikian hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena sayangnya, Allah tidak henti-hentinya, Allah limpahkan, Allah berikan, Allah kirimkan untuk kita sekalian. Sudah sepatutnya lah kita berterima kasih dan bersyukur pada Allah. Bagian daripada bersyukur itu, marilah kita gunakan telinga kita, pendengaran kita, untuk memanfaatkan sejenak waktu dari yang Allah berikan pada kita, untuk menambah ilmu dan iman kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan pada kita taufik dan hidayah. Amin. Rekan-rekan tadi manapun Anda berada, pada hari ini adalah hari Rabu, adalah merupakan penghujung daripada bulan ataupun tahun Hijriah, tahunnya kaum muslimin. Sebentar lagi adalah akan berakhir, dan tentu setelah itu adalah bulan pertama, yaitu bulan Muharram. Saya sebagai pengisi tausiah malam hari ini rasanya senang jika dapat menyertai rekan-rekan dimanapun Anda berada untuk menghantarkan bagaimana semestinya kita berbuat di awal bulan Muharram atau di akhir daripada tahun Hijriah ini. Oleh karena itu, tema yang saya angkat sengaja adalah sesuatu yang mungkin oleh sebagian dari pendengar Dakta bertanya-tanya, kok malah temanya tentang binasanya Fir'aun? Lalu apa korelasinya dengan akhir Zulhijjah dan awal Muharram? Tentu sangat erat, karena para ulama meriwayatkan bahwa binasanya Fir'aun itu kemudian disyukuri oleh para nabi, terutama Nabi Musa, dengan saum. Saum pada hari ke-10 bulan Muharram ini. Karena itu Rasul mencontohkan pada kita untuk saum juga pada bulan ini, pada bulan Muharram itu, tanggal 10 plus malah diselisihi dengan tanggal 9-nya juga saum. Sebagaimana yang nanti insya Allah ta'ala akan kita dengar bersama. Tentang kenapa saya berikan judul binasanya Fir'aun, karena sesungguhnya saya ingin mengajak para pendengar rekan Dakta dimanapun Anda berada untuk membuka firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan panjang lebarnya menceritakan kisah dakwahnya Nabi Musa alaihi salam, juga barang tentu adalah Fir'aun ketika menghadapi Fir'aun. Hampir seluruh surat yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ini membicarakan perjalanan dakwahnya Nabi Musa. Hanya saja saya tidak ingin mendetailkan, bahkan tidak ingin menafsirkan, karena waktu kita sangat relatif singkat. Tetapi ada baiknya jika kita mendengarkan terlebih dahulu tentang kisah daripada Fir'aun ini sehingga Allah tenggelamkan. Nabi Musa sebelumnya adalah menceritakan, menjelaskan tentang kenabian beliau, kerasulan beliau. Dan ketika datang kepada Fir'aun, kemudian menceritakan tentang misinya, mendakwahkannya, agar Fir'aun berada di dalam al-Islam, di jalan Allah Subhanahu wa taala, berada di atas Rabbul Alamin, jalannya Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. Lalu terjadilah dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Dari mulai ayat 23, para pendengar, rekan dokter dimanapun Anda berada, sampai dengan akhir daripada ayat yang terdapat pada ayat ke-68, sekian ayat ini berkisah tentang keruntuhan dan kehinaan daripada Fir'aun. Mari kita dengarkan. Saya sengaja bawakan ayat-ayat ini agar kita tahu kronologis jatuhnya orang yang sangat congkak di dunia. Dan siapapun yang sangat congkak terhadap Allah dalam tempat dan zaman kapanpun sampai hari kiamat, Allah tidak akan segan dan Allah tidak akan pernah lemah dan kalah untuk menghinakan orang seperti itu. Dan ini adalah pelajaran yang harus kita ambil, termasuk pada malam hari ini. Allah SWT berfirman ketika Fir'aun itu menanyakan kepada Nabi Musa. Katanya, Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, apa sih Rabbul Alamin? Tentu bertanya ini bukan sambil bertanya karena tidak tahu, ya. Menanyakan siapa sih Rabbul Alamin? Tentu karena namanya juga Tuhan, masa bodoh gitu kan. Jadi dia tahu, cuman dalam pertanyaan ini adalah terbesit penghinaan, ihtiqar, merendahkan, menyepelekan terhadap Musa alaihi salam dan dakwahnya. Apa sih Rabbul Alamin? Begitu. Qala, kata Nabi Musa, dijawab dengan ilmiah, dengan benar. Qala, kata Nabi Musa, Rabbus samawati wa ma wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah, atau Rabbul Alamin itu adalah Tuhannya semesta alam, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum muqinin, jika kalian yakin. Qala liman haulahu, lalu Fir'aun itu berkata kepada yang di sekelilingnya, Ahla tastami'un? Kalian dengar? Katanya gitu. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Gimana dengan Rabbnya, Tuhannya, bapak-bapak kalian dan orang-orang dahulu? Qala inna rasulakum alladzi ursila ilaikum la majnun. Ketahui wahai orang-orang, katanya, bahwa utusan yang Allah utus atau yang diutus untuk kalian itu adalah sungguh orang gila. La majnun. Jadi Musa disebut oleh Fir'aun dan dipublikasikan kepada para pengikutnya bahwa Musa adalah orang gila. Qala Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Kata Nabi Musa, diulang lagi. Rabbnya timur, barat, dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kalian berakal. Tadi jika kalian yakin, sekarang lebih rendah. Jika kalian berakal. Karena yakin dengan akal tentu lebih tinggi yakin. Berarti Nabi Musa pun dengan bahasa diplomasinya sudah mulai menepak ataupun memukul Fir'aun dengan bahasa diplomasi. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Mulai mengancam sekarang. Fir'aun kepada Musa mengatakan, kalau kamu mengambil Tuhan selain aku, Fir'aun, katanya, sungguh aku akan jadikan kamu termasuk orang-orang yang dipenjara. Berarti mulai masuk pada ancaman. Qala awalau ji'tuka bisyai'im mubin, kata Nabi Musa, walaupun aku membawakan kepadamu sesuatu yang nyata. Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin, kata Fir'aun, buktikan kalau kamu termasuk orang benar, kata Fir'aun. Kemudian setelah itu adalah yang terjadi adalah fa'alqa 'asahu fa idza hiya su'banun mubin. Nabi Musa melempar tongkatnya lalu menjadi ular. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Mencabut tangannya dari kelitiaknya lalu menjadi putih dilihat oleh orang-orang. Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim, kata Fir'aun. Wah, ini wahai manusia, ini adalah penyihir ya, atau penyihir yang sangat ulung begitu. Yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi, yang menginginkan untuk agar kalian keluar dari bumi kalian dengan melalui sihirnya. Famadza ta'murun, bagaimana menurut kalian, apa yang harus kita lakukan, apa yang kalian perintahkan untuk orang ini? Katanya qalu arjih wa akhahu wabhas fil madaini hasyirin. Katanya pertaruhkan, lalu kemudian kumpulkan di suatu lapangan dan kumpulkan orang-orang. Ya'tuka bikulli saharin alim, katanya wahai Fir'aun, mendatangkan kepadamu berapa orang ataupun orang-orang yang pandai dan ulung juga dalam bersihir. Fajumi as-saharatu limiqati yaumi ma'lum. Orang-orang penyihir itu kemudian dikumpulkan untuk waktu yang sudah ditentukan. Wa qila linnas, kemudian dikatakan kepada orang, hal antum mujtami'un, setelah kumpul ditanya lagi, sudah kumpul kalian? Begitu kata Fir'aun. La'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Katanya kita akan ikuti orang-orang sihir kalau mereka menang, kata si Fir'aun. Falamma ja'as saharatu qalu li Fir'aun. Kemudian ketika si tukang sihir itu datang, berkatalah kepada Fir'aun tukang sihir itu, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Nah, minta bayaran dia, pamrih. Wahai Fir'aun, katanya, apakah kalau kami menang, kami akan dapat bayaran enggak? Begitu. Qala na'am, innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu adalah termasuk orang-orang yang mendekatkan diri padaku, pada si Fir'aun. Qala lahum Musa, kata Musa menantang kepada para tukang sihir, alqu ma antum mulqun. Lemparkan apa yang kalian biasa lemparkan. Fa alqaw hibalahum wa isyahum wa qalu bi izzati fir'aun, katanya dilemparkan sihirnya, tambang-tambangnya, semua yang berkenaan dengan sihir-sihir yang mereka biasa lakukan, dan mengatakan dengan sumpah bukan atas nama Allah, dengan keperkasaan Fir'aun, katanya begitu, inna lanahnul ghalibun, kita akan benar-benar menjadi orang yang menang. Fa alqaw Musa, setelah itu Nabi Musa melemparkan asahu faidahia talqafumaya fikun. Tidak tahunya apa yang mereka lemparkan dan menjadi ular-ular kecil itu, kemudian setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, semuanya adalah ditelan. Semua perkara yang berupa sihir dan diada-ada itu ditelan oleh ular Nabi Musa yang merupakan mukjizat kerasulannya. Faulqiyas saharatu sajidin, seketika tukang sihir yang ulung tadi itu, bahkan seluruh warga negeri itu adalah yang ulung dalam bidang sihir, takluk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kata mereka, amanna bi rabbil alamin. Mereka mengatakan, tukang sihir tadinya itu sekarang mengatakan, kami beriman kepada Rabbul Alamin yang tadi dipertanyakan oleh Musa. Rabbi Musa wa Harun, di mana Rabbul Alamin itu oleh mereka didefinisikan sendiri sekarang. Mereka tahu bahwa Rabbul Alamin adalah Rabbnya Musa dan Harun. Berarti mereka lebih pintar daripada Fir'aun. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sihra. Kata Musa, kata Fir'aun, apa kamu beriman kepada dia Musa sebelum kalian minta izin kepadaku yang telah mengajari kamu sihir, katanya. Fala saufa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum, aku akan potong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, juga kaki-kaki kalian, wala udir wala usallibannakum ajma'in, aku akan salib semua kalian, kata Fir'aun. Qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun, kami tidak khawatir, tidak takut, kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pada rabbina, kepada rabb kami, rabbnya Musa wa Harun. Inna natma'u ayyaghfirulana rabbuna khotoyana inna kunna awalan mu'minin. Ini pernyataan orang-orang yang tadinya tukang sihir kemudian beriman. Kami sangat berharap akan Allah memberikan pengampunan pada kami dan menghapus dosa-dosa kami, dan kami adalah orang-orang pertama beriman. Lalu wa auhayna ila Musa, wa kemudian terus sampai dengan wa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kemudian terus sampai dengan cerita yang panjang itu. Berikutnya adalah, saya singkat, mengingat waktu. Berikutnya adalah, wa kadzalika wa aurasnaha bani Israel. Bani Israel diberikan kenikmatan berupa kedudukan, berupa surga, berupa air mata air, kebun-kebun, dan seterusnya. Dan mereka kemudian mengikuti Nabi Musa, fa'atba'uhum musyriqin, dengan penuh gembira. Falamma tara'a al-jam'an, ketika dua pihak ini bertemu, qala ashabu Musa inna lamudrakun, kata pengikut Nabi Musa, yaitu Bani Israel, wahai Musa, kita terkejar nih oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin, jangan takut wahai pengikut, wahai Bani Israel, sesungguhnya bersertaku Rabbku, Allah subhanahu wa ta'ala, sayahdin. Pelajari, renungkan, rekan atau dimanapun Anda berada. Beginilah kepribadian jiwa seorang da'i, seorang utusan Allah, seorang penyeru umatnya menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika umatnya gelisah, dia bangkit memberikan keyakinan. Waduh, kita bahaya nanti ketangkap sama Fir'aun. Kata da'i, kata Nabi Musa, jangan khawatir, Allah bersama kita dan Allah akan memberi petunjuk. Betul, dan merupakan bukti dari apa keyakinan Nabi Musa. Lalu Allah memberikan wahyu, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra, wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan. Fanfalaq fakana kullu firqin kattawdil azim, lalu terbelahlah dan kemudian menjadi tanah yang kering, yang menjadi jembatan dan penyampai dari tepi ke tepi. Dan mereka adalah kemudian menyelamatkan diri berduyun-duyun dengan selamat. Wa azlafna summal akhirin. Kemudian yang berikutnya, yaitu giliran tentara dan pengikut Fir'aun, ternyata Allah tenggelamkan semua tanpa kecuali. Fir'aunnya, tentaranya, pengikutnya yang mengejar Musa dan Bani Israel, Allah tenggelamkan. Dan Allah nyatakan, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Sementara sebaliknya, Nabi Musa dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Bani Israel, semuanya kami selamatkan seluruhnya tanpa kecuali. Tsumma akhraqna al-akharin, lalu kami tenggelamkan orang-orang yang menjadi pengikut Fir'aun, tentara Fir'aun, bahkan Fir'aunnya. Allah SWT berfirman berikutnya, inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya dalam yang demikian itu, bahwa sombongnya Fir'aun, bahwa kecilnya tukang-tukang sihir, bahwa pembuktian mukjizat Nabi Musa yang telah mengalahkan makarnya tukang sihir, bahwa selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, bahwa tenggelamnya Fir'aun ke dalam lautan, dan seterusnya itu merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, ternyata sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Kebanyakan dari mereka adalah kafir, yang mukminnya adalah sedikit. Wa ma aktsaruhum, Allah mengatakan, dan tidaklah dari mereka banyak yang beriman. Maksudnya adalah sangat sedikit sekali mereka yang beriman kepada Nabi Musa. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, kata Allah ditutup, dan sesungguhnya rabbaka, Tuhanmu, adalah benar-benar maha perkasa lagi maha sayang. Demikian, ini adalah baru renungan terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan binasanya Musa alaihi salam. Maka belajarlah dari ayat-ayat ini. Di line telepon 8816363 atau juga SMS di 0815-11-107-107. Sambil kita menunggu Anda, rekan Delta yang sudah kembali bergabung di line telepon, yang akan segera bergabung menyampaikan pertanyaannya via telepon, saya akan segera saja membacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk di komputer server kami. Di antaranya ada pertanyaan ini seputar Fir'aun lagi, Sat, ya. Dari Abu Fudail di Tambun mau bertanya, apakah jasad Fir'aun ini pernah ditemukan, Ustaz, yang sebenarnya, ya? Dari Abu Fudail di Tambun, Kemudian ada kembali dari rekan data yang bertanya, kalau saya sedang safar selama 4 hari di tanggal 9 dan 10 Muharram Ustaz, apakah saya boleh saum? Dari Ibu Mia di Pondok Gede, itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, akan coba saya pilihkan kembali, di antaranya dari rekan data di SMS ya. Ini ada pertanyaan begini, Ustaz. Pak Aji di Jakarta, bagaimanakah hukumnya bila ada satu jamaah yang mengadakan penyambutan tahun baru Islam dengan cara zikir akbar dan solawatan? Silakan ditanggapi, Ustaz. Ya, yang pertama adalah tentang jasad Fir'aun. Pertama adalah Fir'aun itu bukan nama orang. Okay. Gitu, tetapi dia adalah sebenarnya julukan dari suatu martabat ya, atau kedudukan tertinggi di Mesir ya. Pemimpin gitu ya, Sat, ya? Pemimpin ya. Nah, itu adalah disebut dengan Fir'aun. Dan jasad Fir'aun itu berdasarkan riwayat, berdasarkan sejarah, berdasarkan penelitian, memang seperti yang jasadnya itu ada di museum di piramid itu ya. Nah, oleh karena itu bagi yang mungkin pernah umroh, bahkan umrohnya plus dan datang ke Mesir, itu akan dilihat di sana bahwa Fir'aun itu terkujur dan tentu dimumi, dan menunjukkan betapa bahwa di satu sisi adalah mumi itu adalah merupakan khas kemampuan mereka, orang-orang umat terdahulu yang bisa mengawetkan jasad sampai dengan sekian lama. Dan di satu sisi adalah dia merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya adalah Allah ingin memperlihatkan pada manusia bahwa ini loh manusia yang paling congkak, yang pernah mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, lalu Allah hinakan, perlihatkan dan diperlihatkan pula kepada seluruh umat manusia bahwa manusia itu adalah ada sampai sekarang dan tidak bisa berkutik. Dia Tuhan, tetapi dia mati terkujur. Demikian tentang pertanyaan Fir'aun pertama ya. Kemudian yang kedua, tentang saum sedang safar. Tentu adalah bahwa apabila kita sedang safar, maka sebenarnya kita boleh saum, boleh tidak. Jangankan saum sunnah ya, karena saum Muharram ini kan, Asyura ini dan Tasu'a ini adalah saum sunnah. Jangankan saum sunnah, saum fardu pun, saum Ramadan pun, kalau kita adalah sedang safar, maka boleh untuk berbuka dan kemudian diqadha di waktu lain. Nah, oleh karena itu boleh untuk berbuka. Itu saum fardu, apalagi yang saum sunnah. Nah, oleh karena itu maka untuk saum ini adalah silahkan untuk melihatnya. Bahkan bila dianggap bahwa safar itu memberatkan untuk melakukan saum, ada dalam hadis yang lain bahwa Rasul bersabda, kata beliau, laisa minal birri asyamu fis safar, bukan merupakan kebajikan melakukan saum dalam keadaan safar. Jadi menunjukkan makruhnya terhadap saum jika kita safar, dan tentu memberatkan. Hanya saja rekan-rekan di mana pun Anda berada, kalau kita misalnya safar, safarnya itu lewat menggunakan kendaraan darat, misalnya bis-bisnya juga VIP, ber-AC ya kan. Tinggal kita duduk, lalu kemudian ngantuk ya, lalu tidur, tiba-tiba sampai di tempat, atau naik kereta, keretanya juga adalah yang mahal, VIP lagi gitu, ber-AC, tinggal tunggu di tempat saja, atau naik pesawat semuanya sudah tinggal duduk seperti juragan begitu ya. Kemudian datang di tempat juga mungkin ada yang sudah jemput, sehingga bagi badan kita dirasakan enteng, maka seperti itu adalah boleh melakukan saum, yakni tidak melewatkan berbagai kesempatan yang Allah dan Rasulnya tadi jelaskan, bahwa saum di bulan Muharram itu adalah mengandung berbagai keutamaan. Baik. Jadi itu adalah tentang saum di waktu safar ya. Tentang menyambut datangnya bulan tahun baru Muharram dengan melakukan zikir dan apa namanya? Solawatan. Solawatan akbar atau apa namanya? Maka saya sampaikan kepada rekan dakta yang saya sayangi bahwa ingat, kita beribadah pada Allah itu bukan saja karena hobi. Kita beribadah kepada Allah bukan karena saya suka, bukan karena saya sreg, bukan karena saya haru, bukan karena selera, bukan karena cocok. Tapi beribadah kepada Allah itu karena petunjuk, karena tuntunan. Karena al-aslu fil ibadah at-tahrim, bahwa hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Illa ma ja'a bihi dalil atau hatta ya'ti ad-dalil. Sampai dengan datang dalil yang menunjukkannya. Baik dan buruk adalah ditentukan oleh syariat, bukan oleh kita. Nah, oleh karena itu, kalau syariat mengajarkan, kita jalankan, berarti itu baik. Tapi kalau tidak, maka jangan membaik-baikan sesuatu yang tidak dianggap baik oleh syariat. Oleh karena itu, maka rekan-rekan dimanapun Anda berada, dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga atas kesepakatan para sahabat waktu itu, sepakat menetapkan hitungan tahun kaum muslimin dengan menggunakan momentum hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, karena itu adalah merupakan peristiwa besar yang merubah umat manusia. Kemudian jatuh juga pada awal bulannya adalah bulan Muharram, karena dianggap bahwa kaum muslimin baru saja selesai daripada menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Dan kemudian memulai hidup baru dengan Muharram itu. Jadi selesai dari rukun Islam, kemudian masuk ke dalam bulan Muharram. Momentum itu dijadikan sebagai hitungan dan disepakati oleh para sahabat. Oleh karena itu, sepakat kaum muslimin bahwa penanggalan bagi kaum muslimin itu adalah bulan Hijriyah, melalui hitungan bulan, bukan melalui matahari atau miladi. Nah, oleh karena itu, maka ini yang pertama ataupun yang kesekian saya katakan bahwa justru yang harus kita hidupkan adalah bukan zikir dan selawatannya, tapi mari kita hidupkan, kita amalkan, kita gunakan penanggalan Hijriah dan sesungguhnya. Iya. Kaum muslimin dididik untuk hafal, tahu bahwa bulan Muharram itu bulan pertama nih, gitu kan. Bulan Dzulhijjah itu bulan 12. Tapi kaum muslimin sekarang sebaliknya, lebih hafal Januari, Februari, Maret, April sampai Desember daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah. Ini kan kebalikan, berarti tidak mendidik umat. Oleh karena itu, bagian daripada pendidikan yang benar terhadap umat, dan ini adalah syiar Islam, hendaknya hidupkan kalender Hijriyah, hidupkan penanggalan daripada Hijriyah ini, itu justru yang sunnah. Karena kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya apa, penanggalan Hijriyah itu adalah ketetapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan disepakati oleh para sahabat. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa penggunaan kalender Hijriah itu adalah sunnahnya Umar ibn Khattab Khulafa Ar-Rasyidin. Karena itu wasiat dari Rasul, dan kemudian kita mengikuti khilafah atau khulifahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sementara kalau kita mengikuti penanggalan Masehi, sebenarnya mengikuti penanggalan Salib. Dan itu adalah tentu mestinya kaum muslimin sadar sesadar-sadarnya bahwa itu adalah bulannya, hitungan tahunnya, bukan hitungan bulan dan tahun kaum muslimin. Mestinya tidak menggunakan itu, tetapi menggunakan Hijriyah. Karena itu kalau saya boleh katakan, bisa jadi mengikuti daripada kalender Masehi itu, kalender orang Nasrani itu bagian dari tasyabuh. Tasyabuh itu meniru, adalah menyerupai, menyerupai mereka orang-orang Nasoro. Atau taklid, yaitu membelenggu diri dengan meniru orang lain tanpa dalil. Nah, oleh karena itu, maka sama dengan halnya itu adalah bahwa juga zikir dan ataupun peringatan apapun, sampai kepada misalnya mengadakan sholat qiyamul lail, berjamaah atau renungan malam atau apalah namanya, kalau itu semua adalah karena tanggal 1 Muharram, maka itu adalah sebab yang tidak syar'i. Dan karena itu, maka hendaknya kita mari dengan sadar, dengan jernih, beribadah pada Allah sesuai dengan tuntunan, dan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, mari kita biasakan untuk meninggalkannya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dan tidak ada ajarannya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah termasuk tertolak. Demikian. Baik, kalau begitu. Ada pertanyaan kembali dari SMS sebelum kita ke line telepon, di antaranya dari rekan Darta yang bertanya begini, Ustaz, saya berniat saum 10 Muharram, tapi saya juga masih punya hutang saum 7 hari, Ustaz. Bagaimana kalau tanggal 1 sampai 7 besok, ya Muharram, saya saum untuk membayar hutang Ramadan? Kemudian dari rekan OP di Bekasi, Ustaz, apakah ada doa untuk awal tahun Hijriah? Kalau ada, tolong disebutkan, tapi pelan-pelan dibacanya, Ustaz, ya. Kemudian dari Ibu Wati di Cikarang, bolehkah tanggal 10 Muharram tetap menyantuni yatim piatu untuk mensyukuri matinya Fir'aun? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kemudian terakhir dari Pak Frans. Ustaz, saya agak khawatir nih, Ustaz, dengan hadis puasa di bulan Muharram, kok disebutkan akan diampuni dosa-dosanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang puasa itu untuk aku sendiri yang akan membalasnya? Jadi seharusnya tidak ada yang tahu dong ganjarannya seperti apa. Tanggapan, Ustaz, silakan. Ya, tentang yang pertama, bahwa katanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 dipakai untuk melakukan bayar saum fardu, ya. Kemudian ditambah dengan ataupun tanpa, semuanya pakai bayar fardu, kan? Iya, betul. Tentu rekan dokter dimanapun Anda berada, bahwa melakukan saum pada bulan Muharram itu adalah mempunyai keutamaan tersendiri. Yaitu kata Rasulullah SAW dalam hadis, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Kata Rasul, saum yang paling afdal setelah saum di bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Oleh karena itu, maka bagi kita yang ingin melakukan qadha misalnya di bulan Muharram, itu bagus. Boleh. Bagi kita yang ingin melakukan saum sunnah, memperbanyak saum di dalam hari-hari bulan Muharram, itu juga adalah baik. Karena tadi, termasuk hadisnya jelas bahwa saum yang paling afdal di luar daripada bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Jadi kalau misalnya kita selama itu ada tidak utuh satu bulan saum semua, maka saum di kebanyakan hari bulan Muharram itu adalah termasuk sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya definisi tentang saum tanggal 10 dan 9 itu adalah saum yang kemudian hukumnya sunnah mu'akkadah, yakni ditekankan, ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh karena itu, kalau anti mau misalnya mau melakukan qadha di hari-hari itu, maka boleh-boleh saja, tetapi tidak mendapatkan keutamaan dari tanggal 9 dan 10. Sayang, ya. Ya, begitu. Oleh karena itu, kalau memungkinkan digabung, begitu, dari tiga hal. Satu, qadha misalnya. Dua, tanggal 9, tanggal 10, Tasu'a dan Asyura. Kemudian sisanya beberapa hari saum sunnah. Nah, itu adalah, maka Anda akan mendapatkan pahala sangat dari beberapa pintu, gitu kan. Dari pintu membayar qadha sudah selesai. Dari saum 9-10 atau su'a asyura dapat. Kemudian saum memperbanyak ke saum di bulan Muharram itu sendiri juga dapat. Dan itu adalah, subhanallah, bagian daripada keutamaan untuk kita dan orang yang melaksanakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa awal tahun tidak ada. Tidak ada doa akhir tahun, tidak ada doa akhir awal tahun. Jadi kalau mau ngarang sendiri ya silakan saja, tetapi bukan doa yang maksur, ya. Nah, begitu. Tetapi doanya adalah untuk sendiri masing-masing, bukan untuk diajarkan pada orang. Ini loh doanya di awal tahun, doanya di akhir tahun. Tidak. Jadi, ada berarti. Tidak ada, ya? Karena itu adalah nyaris nanti diikuti, dijadikan ajaran oleh orang-orang yang tidak tahu. Dan itu adalah perkara yang termasuk berbahaya. Oleh karena itu, doa di awal tahun dan akhir tahun itu adalah masuk dalam apa yang dianjurkan oleh misalnya oleh Umar bin Khattab, bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah kalian sebelum kalian ditimbang. Kalau dimasukkan dalam perkara itu, maka bukan saja awal tahun akhir tahun, tapi setiap saat kita harus melakukan hisab dan melakukan pertimbangan terhadap apa yang kita perbuat. Itu adalah tentang doa awal tahun dan akhir tahun, tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Kemudian tentang masalah menyantuni anak yatim. Rekan atau dimanapun Anda berada, kalau kita menyantuni anak yatim itu bukan karena urusan dengan Fir'aun. Tapi memang anak yatim itu, kalau kita berbuat baik pada mereka, sungguh keutamaannya sangat besar. Karena orang yang menjamin, orang yang baik sama anak yatim itu adalah akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kata Rasulullah Sallam, ana wa kafilul yatim kahataini wa qarana bainal wusta was sababa. Bahwa kata Rasulullah Sallam, orang siapa saja yang menjadi penjamin anak yatim, maka dia akan bersamaku di surga. Dan dekatnya itu seperti dekatnya jari tengah dengan telunjuk. Subhanallah. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, tidak ada kaitan dengan Muharram, tidak ada kaitan dengan Rabiul Awal, tidak ada kaitan dengan Rajab. Siapa yang menjamin anak yatim, berarti bukan hanya bulan Muharram saja kan? Nah, santuni anak yatim itu bila perlu jamin. Dan yang disebut dengan jamin itu mungkin seperti halnya kita terhadap anak kita. Makannya, minumnya, pakaiannya, pendidikannya, jajannya, dia jamin dengan namanya makna jaminan. Kalau misalnya hanya SPP-nya saja, itu namanya adalah sumbangan SPP, ya tidak? Kalau misalnya adalah pakaiannya, mungkin bisa santunan anak yatim. Tapi kalau namanya kafilul yatim, jaminan untuk anak yatim, itu adalah jamin hidupnya. Nah, jadi misalnya hidupnya berapa, butuh sebulan 500 ribu, beri 500 ribu. Untuk makan, untuk living cost-nya, untuk biaya pendidikannya, kesehatannya. Semua seperti halnya dia menjadikan anak kita sendiri. Itu adalah keutamaan daripada berbuat terhadap anak yatim. Dan jangan menjadikan itu ada kaitannya dengan masalah Muharram atau bukan Muharram. Demikian. Halo, Assalamualaikum. Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini Pak Ojat di Rengas Dengklok. Pak Ojat ya? Iya. Rengas Dengklok. Silakan Pak Ojat. Saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah semenjak dengar Dakta. Tadinya saya kalau sholat subuh baca Ya'kunut Ustaz. Iya. Nah, kemarin saya dengar Pak Ustaz, Ya'kunut hanya untuk witir. Betul. Nah, saya pikir kalau sekarang mau saya dawamkan di witir bagaimana Pak Ustaz? Apa ada perintah atau tidak? Kan saya kalau sholat malam diakhiri sama witir. Iya, gitu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kembali kita sapa lagi rekan Delta yang sudah bergabung di line telepon 8816363. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Manar Pak di Dewi Sartika. Pak Manar, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini ada dua pertanyaan. Pertama, tolong jelaskan bagaimana mengeluarkan zakat tijarah. Hitungan zakat tijarah dan cara mengeluarkan zakatnya. Lalu yang kedua, emas yang sudah mencapai satu nisab dan satu haul wajib dikeluarkan 2,5%. Yang saya tanyakan, 2,5% itu berupa uang atau berupa emas? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di belakang Pak Manar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Abu Alia Ustaz. Abu Alia, tinggal di mana Bu? Di Serang Baru. Iya, silakan. Apa Ustaz mau nanya tadi berkaitan dengan Togut ya? Iya. Apa negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu juga dinamakan Togut Ustaz? Mungkin sekian Ustaz. Baik. Jazakallah atas jawabannya. Iya, baik. Terima kasih Abu Alia. Kita langsung tanggapi saja. Ini rupanya tiga penelpon tidak ada yang ada kaitannya gitu. Iya. Silakan ditanggapi. Iya, betul. Ya, bahwa yang pertama tentang kunut subuh, setelah tahu bahwa tidak ada kunut, lalu diposisikan ke posisi awal yaitu kunut witir, maka itu adalah terpuji. bagus karena memposisikan witir akunut sesuai dengan tempatnya. Jadi oleh karena itu maka apabila kita melakukan kunut witir dengan menggunakan kunut witir itu kan pas ya. Jadi tepat, oleh karena itu boleh dilanjutkan, boleh dimulai, boleh dibiasakan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada Anda yang bertanya. Demikian tentang masalah yang pertama. Jadi insya Allah terpuji. Jadi itu adalah memposisikan kunut sesuai dengan tempatnya. Demikian yang pertama ya. Kemudian yang kedua, zakat tijarah. Zakat tijarah itu adalah zakat dari suatu perusahaan atau bisnis. Dan itu adalah kalau dilihat dari modalnya diputar, maka kemudian dihitung. Setelah dihitung, lalu untungnya apa, brutonya berapa, kemudian diambil operasional, operasionalnya berapa, lalu setelah untung maka kemudian diambil 2,5%. 2,5% daripada itu dikeluarkan, itu namanya zakat tijarah. Tapi kalau semua harta itu namanya zakatul mal. Jadi itu adalah untuk zakat tijarah. 2,5% dari keuntungan. Demikian. Untuk zakat mas, zakat mas itu adalah uang, kemudian dinar, dirham, atau sejenisnya, atau juga harta, itu selalu menggunakan nisab mas ya. Jadi 84 gram dari emas atau 85 gram itu adalah dari nisab. 2,5% itu mau dikeluarkan lewat emas juga boleh, mau lewat uang juga boleh, karena emas selalu menjadi ukuran bagi harta yang lain. Nah, oleh karena itu mengeluarkan zakat emas ini bisa dengan emasnya. Jadi kalau misalnya dengan emasnya, katakanlah supaya mudah, jadi 80 gram berarti 22,5%-nya kan berarti 2 gram ya. Nah, jadi keluarkan 2 gram. Nah, gimana cara mengeluarkannya, dia berupa apa ngambil 2 gramnya gitu kan. Tapi kalau kemudian menyulitkan maka dinilaikan seharga 2 gram. Kalau 1 gramnya 200.000 kali 2 maka 400.000, lalu dikeluarkan 400.000 dari 80 gram. Kalau 80 kemudian kali 2 maka kelipatannya dan seterusnya. Demikian. Okay. Untuk zakat mas. Adapun taghut ya. Taghut itu adalah secara bahasa Arab berasal dari kalimat togho, yatghi tughyanan fahuwa taghutun, yaitu sesuatu yang melampaui batas. Melampaui batas di sini maknanya adalah keluar dari kendali batasan-batasan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika si orang itu, kalau hukumnya jelas ya. Kalau hukum yang bukan hukum Allah, maka itu namanya hukum wad'i. Nah, hukum wad'i itu adalah kita lihat, kalau hukum wad'i itu adalah sesuai dengan syariat maka boleh. Karena untuk kemaslahatan, misalnya tentang lampu merah gitu kan, tentang helm, kalau itu adalah dalam koridor tidak bertentangan maka dibolehkan. Tapi kalau orang yang berhukum ataupun siapa saja yang menjadi penguasa kemudian dia adalah tidak berhukum kepada hukum Allah, dan itu atas dasar inad, atas dasar kufur, atas dasar penolakan terhadap syariat Islam, atas dasar penentangan terhadap syariat Islam, atau atas dasar penghalalan hukum selain Islam, maka yang demikian itu bisa termasuk dalam kategori taghut. Demikian. Jadi taghut itu siapa saja, al-hakim, orang yang menjadi penguasa, bi ghairi ma anzalallah, terhadap siapa yang tentu bukan berhukumnya bukan dengan apa yang Allah turunkan. Begitu, itu adalah taghut. Kemudian si hakim ini tadi seperti yang katakan, menghalalkan hukum selain Allah, menentang hukum Allah, ataupun tidak menyatakan relevan dan seterusnya, itu adalah termasuk dalam kategori taghut. Demikian. Iya. Baik, kita langsung saja menyapa rekan data di SMS kembali dari rekan Zahra di Bogor. Ada sebuah hadis tentang seorang istri yang tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Mohon penjelasannya. Kemudian dari rekan Risa di Karawang, Alfanusa tolong kembali disampaikan saum yang tanggal berapa tadi yang menyamai orang Yahudi, Sat? Tanggal 9 kalau tidak salah, Sat. Atau 10 ya, Sat ya. Berikutnya juga dari Pak Ahmad di Jakarta, apa niat puasa Muharram, Sat? Dan juga ada pertanyaan, apakah ada sholat khusus pada malam tahun baru? Dan satu lagi, Ustaz, seandainya 10 Muharram ini jatuh pada hari Ahad, ya, apakah kita masih boleh saum? Silakan. Nanti mungkin bisa diulang ya, yang tidak tercatat. Iya. Yang pertama adalah isi saum seizin suami. Tentu adalah kalau seandainya bahwa saum Muharram Asyura Tasu'a atau pertengahan bulan Muharram 12, 13, 14, 15 atau yang lainnya Senin Kamis misalnya di bulan Muharram ini menurut suami jangan saum, maka bagi istri taat suami itu juga adalah ibadah. Jadi misalnya saum adalah ibadah, taat suami juga ibadah. Kalau didahulukan suami maka itu adalah lebih baik dan itu adalah sunnah Rasul. Dan niat Anda untuk melakukan saum, insya Allah Ta'ala Allah akan gantikan. Allah akan berikan, Allah tidak akan aniaya. Orang itu ingin ibadah saum sebetulnya. Cuman suami barangkali ada uzur tertentu, ada hasrat tertentu. Lalu kemudian mengatakan, kamu jangan saum hari ini. Maka mentaati suami lebih baik daripada saum sunnah tadi itu. Demikian ya, yang pertama. Kemudian kedua, tadi ada kata saum, niat saum di bulan Muharram, begitu ya? Iya, betul. Niat saum bulan Muharram biasa, dalam hati, tidak perlu di ucapkan misalnya nawaitu sauma asyura, misalnya gitu kan. Tidak perlu zahir gitu kan. Iya, misalnya liyaumi ghadin, misalnya pada hari esok, misalnya disebutkan lagi yaumul ahad, misalnya. Lillahi ta'ala Allahu akbar, misalnya tidak ada semua itu. Semua itu adalah pengikraran niat itu tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Dalam semua ibadah tidak ada pentalafuz, pentalafuzan yaitu pengikraran melalui lisan kecuali seperti halnya misalnya adalah haji, umroh atau akikoh atau udhiyah, baru itu adalah diperbolehkan untuk menjaharkan niatnya yaitu dengan mengatakan misalnya ini adalah kurbannya fulan atau ini akikahnya fulan dan sebagainya. Tapi kalau selain itu, maka tidak ada sunnahnya untuk menjaharkan niat, termasuk saum di bulan Muharram. Demikian. Oke. Okay. Yang lain? Kalau untuk tanggal, tanggal yang sama dengan orang Yahudi itu tanggal berapa, Sat? Tanggal itu kapan saja, yang jelas adalah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram bagi kita. Karena Yahudi pun juga adalah menjalankan seperti itu. Pas tanggal 10 gitu. Iya, tanggal 10. Karena dikatakan ini adalah tanggal 10, lalu ditanyakan bahwa Musa menang, lalu Fir'aun kalah gitu kan. Nabi Musa saum itu tanggal 10 Asyura di dalam hitungan Yahudi. Rasul melakukannya. Artinya adalah penanggalan itu adalah sama dengan Yahudi. Nah, karena itu maka kita adalah tanggal 10 itu adalah saum. Hanya seperti yang saya katakan tadi bahwa Rasul itu tidak suka sama dengan orang kafir. Ini digarisbawahi rekan dakta yang saya sayangi adalah bahwa Rasul itu tidak suka sama dengan orang kafir. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa mereka saum pada tanggal 10, Rasul menyelisihi yaitu saum tanggal 9 sehingga tidak sama begitu. Itu adalah tentang tanggal apa namanya? Tanggal Muharram tadi ya, tanggal 10. Tanggal 10 Muharram itu. Berikutnya adalah? Berikutnya, apakah ada sholat khusus pada malam tahun baru, Ustaz? Tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada sholawat, tidak ada tahlilan, tidak ada ibadah apapun yang spesifik khusus berkenaan dengan Muharram. Nah, oleh karena itu, garis bawahi, rekan dakta, rahimani wa iyyakum ajma'in, bahwa tidak ada ibadah khusus untuk melakukan pada bulan Muharram selain daripada tadi seperti saum tanggal 9, saum tanggal 10 atau memperbanyak saum di bulan Muharram ini karena saum yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Hanya itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Iya, baik kalau begitu. Kita akan langsung menyapa rekan data di line telepon. Ya, terputus sayang sekali. Baik, tadi kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, 10 Muharram, Muharram ini jatuh pada hari Ahad, apakah kita boleh salam, Ustaz? Ya, misalnya adalah 10 Muharram itu hari Ahad. Iya. Maka kemudian kalau hari Ahad, maka tanggal 9-nya dari Sabtu. Nah, kalau seandainya 9 adalah Sabtu, Ahadnya adalah Muharram, 10 Muharram Asyura, maka yang afdol, yang sebaiknya adalah saumnya tanggal 10-nya Ahadnya, Seninnya tanggal 11. Jadi saum tanggal hari Ahad plus saum hari Senin. Begitu, supaya tidak terbentur dengan masalah Sabtu, karena Sabtu adalah di dalam saum. Demikian. Oke, jadi yang jelas yang diperintahkan tanggal 9, 10, 11 gitu saat ya. Betul, jadi 9 kemudian 10 atau tanggal 10 saja, atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Oke, ya, gitu. Baik kalau begitu. Kita kembali menyapa rekan data di line telepon di 8816363. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Sunoto di Jakarta Timur. Pak Suroto. Sunoto. Iya. Sunoto, silakan Pak Sunoto. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti dari tanggal 1 Muharram itu kita boleh berpuasa, Ustaz. Kemudian kalau untuk tanggal 15 ya puasa, selama kita melaksanakan puasa Daud selama di bulan Muharram itu, apakah ada fadilah tersendiri, Ustaz? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di belakang Bapak Sunarto. Halo, assalamualaikum dakta. Pak Sunoto tadi ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Mulyawan, Pak. Pak Mulyawan. Iya. Di mana? Di mana, Pak? Gayu, Pak. Iya, silakan. Nah, mau nanya ini, Pak. Kalau tahun baru Hijriah, apa bisa dipakai untuk pernikahan, Pak? Itu aja. Baik. Ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Iya, silakan tanggapan, Ustaz. Ya. Untuk Pak Sunoto. Pak, tadi yang pertama dulu ya, yaitu saum Muharram dari mulai tanggal 1. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bulan Muharram ini sungguh mempunyai keutamaan khusus. Antara lain adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa afdhalus siyam, saum yang paling afdol, siyam sama saum sama saja, ba'da Ramadan, setelah Ramadan, maksudnya setelah bulan Ramadan, adalah Syahrullahil Muharram, yaitu saum di bulan Allah bernama Al-Muharram. Jadi dengan demikian maka jelas sekali bahwa di bulan Muharram itu kita disunnahkan memperbanyak saum, bukan sebulan utuh, bukan. Karena Rasul sebagaimana di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha adalah tidak pernah saum sebulan utuh kecuali bulan Ramadan. Berarti kalau bulan yang lain, kalau mau saum penuh, itu adalah kebanyakan hari dalam saum itu, kebanyakan saum dalam bulan itu adalah diperbolehkan, termasuk Muharram. Jadi kalau antum misalnya, rekan dokter dimanapun Anda berada, ingin melakukan saum sunnah di bulan Muharram ini, dan mulai tanggal 1 sampai dengan misalnya nanti tanggal 29 lalu mengambilnya adalah 24 hari misalnya, itu adalah termasuk yang tadi saya sampaikan. Saum terbaik setelah bulan Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Nah, jadi jangan khawatir, berbahagialah. Anda yang mampu memperbanyak saum di bulan Muharram ini akan berpeluang mendapatkan pintu Ar-Rayyan yang Allah khususkan untuk orang-orang yang saum. Demikian, amin. Tentang yang kedua adalah orang yang sudah terbiasa saum Dawud, ya kan? Iya. Lalu saum di bulan Muharram. Nah, para jemaah sekalian, misal karena tanggal 10, 11 atau 9 itu jatuh pada giliran dia Dawud, kemudian dia saum Dawud. Pas pada giliran dia adalah saum, misalnya saum Arafah, saum Asyura, dia kemudian saum lagi. Nah, besoknya saum lagi tidak gitu kan. Maka dia misalnya tanggal 9 saum. Saum karena Daud. Mestinya kan tanggal 10 tidak saum misalnya. Tetapi karena ini adalah hari kemudian Muharram, maka dia saum lagi. Ketika tanggal 11, dia mestinya kan tidak saum kalau menurut saum Daud lagi. Tapi karena 11, saum lagi saya. Saum lagi. Maka tanggal 12 kemudian dia tidak saum. Jadi digabungkan boleh, dipisahkan boleh. Jika Anda bedakan antara saum, antum misalnya melakukan saum Muharramnya saja, Tasu'a Asyura, saum Daud yang antum biasakan itu akan mendapatkan pahala dari saum Daud, Allah berikan. Karena anta telah membiasakan saum Daud. Suatu amal ibadah yang biasa dilakukan, jika ditinggal karena uzur, maka pahalanya akan tetap mengalir. Tapi kalau misalnya bisa digabung, maka subhanallah bagi Anda tambah mulia. Jadi demikian untuk saum Daud di bulan Muharram. Tentang tahun baru Hijriah untuk menikahkan ya tadi ya. Betul. Sebenarnya hari-hari dalam Islam semuanya adalah baik. Tidak ada yang jelek, tidak ada istilah sial dalam Islam. Bahkan mengatakan bahwa ada waktu zaman sial dalam hidup ini itu adalah bagian dari kesyirikan, tidak boleh ya. Tidak boleh saya sama-sama ngomong kayak gitu ya. Tidak boleh. Ini hari sial saya ini gitu. Ini hari sial enggak boleh tuh. Ya tidak. Berarti Allah menakdirkan jelek terhadap hari itu untuk Yudi gitu. Oleh karena itu enggak boleh. Jadi tidak ada hari sial itu. Semua hari baik. Iya. Semua hari baik. Tinggal kita bagaimana menggunakan dan memanage hari itu. Nah, tentang tanggal atau bulan Hijriah, bulan Muharram digunakan untuk menikah, maka boleh. Sepanjang tahun ini, dari mulai Muharram sampai Zulhijjah, tidak ada larangan untuk menikah. Bahkan, misalnya adalah Rasul SAW, sebagai contoh, itu adalah dalam hukum musyrikin, adat kebiasaan orang musyrikin dahulu, adalah tidak boleh menikah pada bulan Syawal. Ya, Rasulullah SAW justru menikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Jadi ini hendaknya diperhatikan rekan dakta dan jamaah sekalian, rahimani wa iyyakum ajma'in, bahwa bulan apa saja boleh menikah termasuk bulan Muharram, dan tidak boleh ada satu keyakinan bulan tertentu terpuji kalau nikah, bulan tertentu terpuji kalau cerai gitu ya. Nah, semua adalah bulan dan hari ini adalah baik Allah sediakan untuk kita sekalian bagian dari karunia. Demikian. Oke, baik kalau begitu Ustaz, kita sudah sampai di penghujung acara. Singkat saja kesimpulannya dan ajakannya sekalian Ustaz untuk ya. Ta'lim tanggal 19. Ya, saya ingin barangkali simpulkan tadi sebagaimana ya. Yang dipesankan adalah bahwa satu, rekan-rekan sekalian, bahwa yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan akan menolong, dan janji Allah pasti untuk mereka orang-orang yang yakin dengan tauhid, yang yakin terhadap kebenaran al-Islam, bahwa Muslim dan Islam akan menang dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kemenangan yang Allah berikan kepada kita bukan kemudian digunakan untuk pesta, untuk mubazir, tetapi kembali digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, seperti halnya Musa alaihi salam melakukan syukur atas kemenangan beliau dan ternistanya dan hinanya Fir'aun dengan melakukan saum. Rasul SAW juga demikian, bahwa Rasul SAW mensyukuri nikmat ini juga dengan saum. Oleh karena itu, bahwa setiap kita apabila mendapatkan karunia dari Allah SWT adalah kita bersyukur minimal dengan mengatakan Alhamdulillah, apalagi yang kedua mungkin dengan sujud syukur atau seperti misalnya saum seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah bahwa kita menjelang tanggal besok kalau jadi hari Jumat ya. Betul. Tanggal 1 Muharram itu, maka kalau dihitung Jumat, Sabtu, Ahad ya kan. Maka kalau misalnya terjadi hari Ahad, maka hendaknya antum melakukan saum Ahad kemudian Senin. Iya. Nah, itu insyaallah 10-11 ya, 10-11. Itu yang mungkin keluar daripada masalah. Jadi agendakan oleh kita sekalian hari Ahad dan kemudian Senin yang akan datang untuk saum, melakukan saum di bulan Muharram ini. Okay. Yakini bahwa itu adalah akan menghapuskan dosa. Tadi ada pertanyaan barangkali belum terjawab, yaitu menghapuskan dosa setahun. Padahal saum itu adalah rahasia untuk Allah SWT. Betul, tetapi tidak ada masalah dan tidak ada pertentangan antara dua ini, karena yang satu adalah tentang besarnya pahala seberapa, yang satu ini adalah menjelaskan tentang pahala kebaikannya. Jadi keutamaan saum tanggal 10 itu adalah memberikan peluang untuk terhapus dosa selama setahun yang lalu. Sementara pahala saumnya itu sendiri berapa? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali. Yang jelas murahnya Allah, sayangnya Allah kepada kita tak terhingga. Karena itu mari gunakan momentum-momentum yang terbaik itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.